وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, طيب تفضل لبجاء Pak Ahmad في matan ini. ولنختم halaman 116 Pak Ahmad. Lidah tima al kalama 116. Li'idhami sya'niha wa li kasrati al-qurati fiha. Fanaqulu la khilafa anna at-tawhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Fa in ikhtalla shay'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman. Fa in arafa at-tawhida walam yakmal bihi bahwa kafirun mu'anidun kafir'auna wa iblisa wa amsalihima wa hadha yaghlatu fihi kathirun minan nasi yakuluna hadha haqqun wa nahnu nafhamu hadha wa nashhadu annahu al-haqqu walakin la naqdiru an naf'alahu wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghayru dhalika min al-a'dari wa lam yadri al-miskinu fa'il dari yadri anna ghaliba a'immatul kufri ya'ifun al-haqqa wa lam yatrukuhu illa bi shay'in min al-i'dari kama qala ta'ala ishtaru bi ayati dhahi samanan qalila wa ghayru dhalika min al-ayati ta'awlihi ya'ifunahu kama ya'ifuna abna'ahum. Nah, fa'in amida bitawhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wa la yaqtiduhu bi qalbihi fa huwa munafiqun wa huwa syarrun min al-kafiri al-khalisi innal munafiqina fid dharki asfali minan nar wa hadhihi al-mas'alatu mas'alatun kabiratun tawilatun tabayyana laka idza ta'amaltaha fi al-sinati nasi Tarok ma ya'riful haqqo wa yatrukul amala bihi bi khawfi nafsi dunya aw jahil aw mudaratin wa tarok ma ya'mal bihi zahiran la batina fa'idha sa'altahu amma yaqtaqidu bi qalbihi fa'idha huwa la ya'rifuhu. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa linakhtima al-kalam insyaAllah, maka kita akan akhiri kalam pembahasan ini, kasbu syubhat ini insyaAllah, kata syekh, bimas'alatin azimatin muhimmatin jiddan, dengan sebuah permasalahan yang sangat penting, yang permasalahan ini tufhamu, dipahami, mimma taqaddama, dari bahasan sebelumnya. Lakin nufridu laha al-kalam, namun kita membuat kalam tersendiri, bahasan tersendiri untuk masalah ini. Kenapa demikian? Li'idhami sya'niha, karena besarnya kedudukannya. Walikatsratil ghalati fiha, karena banyaknya kekeliruan di dalam permasalahan ini, permasalahan azimah yang syekh menutup dengannya. Panakul, maka kita katakan, la khilafa anna tauhidah la budda ayyakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Ini tidak ada persisian di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya tauhid itu mestilah dengan kalbu, dengan lisan, dengan amal. Karena para ulama menyatakan al-iman qaulun wa i'tiqadun wa amal. Fa in ikhtalla syai'un min hadha, maka apabila kurang atau tidak terpenuhi salah satu dari itu semua, satu saja dari tiga komponen ini, kalbu, lisan, amal, lam yakun ar-rajulu musliman, maka seorang tidak dianggap muslim. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bihi fa huwa kafir. Kalau dia sudah kenal tauhid tapi dia tidak mengamalkan, maka dia kafir. Mu'anidun, kafir yang mu'anid, yang menentang. Semisal siapa? Semisal Firaun, Iblis, wa amthilihim. Dan yang semisalnya. Firaun, Iblis kan ya, dia kenal kebenaran, sudah paham. Nah, wa hadha yaghlatu bihi katsirun minan nas. Inilah yang banyak orang terjatuh ke dalam kekeliruan di sini. Yaqulun, mereka mengatakan hadha haqqun, nahnu nafhamu hadha. Ini memang benar, kita memahami ini, wa nasyhadu annahu al-haqqu. Kita mempersaksikan ini benar. Lakin la naqdiru an naf'alahu. Namun kita belum sanggup melakukannya. Wala yajuzu inda ahli baladina. Orang ini enggak boleh menurut orang-orang yang ada di negeri kami. Jadi kami belum amalkan. Ya, kalau kami amalkan nanti orang-orang yang ada di negeri kami akan memusuhi kami dan semisalnya. Ya, illa man waqahum. Kecuali yang ya, yang mencocoki mereka saja, hal-hal yang selaras dengan mereka. Wa ghairu dzalika minal adar, dan alasan-alasan yang lainnya. Walam yadri al-miskinu, dan si miskin ini enggak tahu. Anna ghaliba aimatil kufri, bahwa kebanyakan para pemimpin kafir ya anunal haqqa. Mereka mengetahui kebenaran, kayak tadi Iblis, Firaun gitu ya. Walam yatrukuhu illa li syai'in minal adar. Dan mereka tidaklah meninggalkan tauhid, meninggalkan kebenaran kecuali karena beberapa alasan. Ya, karena adanya alasan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya, semisal firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun mereka hasad, namun mereka enggan, dan yang lainnya, namun mereka tahu. Ya. Fa in amila bitauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqidu biqalbi fa huwa munafiq. Nah, kalau dia mengamalkan tauhid secara amali, secara aplikasi, dia mengamalkan amalan tauhid zahiran, zahirannya seperti itu. Wa huwa la yafhamuhu. Namun dia tidak memahami hakikat tauhid. Wa la ya'taqiduhu biqalbi. Tidak juga meyakini tauhid tersebut di kalbunya. Maka orang ini munafik, wa huwa syarrun minal kafirul khalis. Maka ini lebih buruk daripada kafir tulen. Allah Ta'ala berfirman, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu di kerak dasar neraka. Sedangkan orang kafir hanya disebutkan di neraka. Nah. Hadihi mas'alatun, hadihi al-mas'alatu, mas'alatun kabiratun tawilatun tabayyana laka idha ta'ammaltaha fi al-sinatin nas. Maka ini adalah permasalahan yang besar, yang panjang sekali pembahasannya, yang akan jelas bagi Anda jika Anda memperhatikannya pada ucapan-ucapan manusia. Mereka banyak meninggalkan al-haq, mereka banyak meninggalkan tauhid karena bukan karena mereka tidak memahami atau tidak meyakini, mereka meyakini. Namun karena apa? Karena dunia dan seterusnya. Nah, wa tara man ya'riful haqqo, dan Anda melihat ada orang yang mengenal kebenaran, wa yatrukul amala bih, namun tidak mau mengamalkan. Kenapa? Li khaufi naqsi dunyahu, karena khawatir berkurang keduniaan dia, au jahin atau kedudukan dia, au mudaratin, atau dia karena basa-basi aja. Tara man ya'malu bih zahiran wala batinan, dan Anda melihat orang yang mengamalkan tauhid secara zahir aja, nampak lahiriah aja, wala batinan, tapi tidak batin kayak orang munafik. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu bi qalbihi fa idza huwa la ya'rifu. Jika Anda bertanya kepada apa yang dia yakini di kalbunya, maka dia tidak mengetahuinya. Nah, ya kita baca di sini. Ya. Nah, Abu Aqilah. Tafahumuha. Fa innahu yudriku as-sinfu al-awwal man ya'taqidu tawhida bi qawlihi wa ya'rifu anna la ilaha illa Allah wa anna 'ibadatuka ma siwahu ba'idatun wa lakinnahu la ya'malu bihi bi jawarihi wa la yuqiru bihi bi lisanihi bi tamai dunyawi bi tamai dunyawi kata Syekh Shalih Al-Fauzan kata Masyekh wa rahmat ta'ala hadihi risalatan bimas'alatin adhimatin muhimmatin. Syekh menutup risalah ini kasbu syubat dengan permasalahan yang agung, yang sangat organ penting, yajibu tafahumuha wa ta'akuluha, wajib dipahami, wajib dicermati, ya, li'annahu idha fahimahal insanu, karena jika seseorang telah memahaminya, fa'innahu yudriku akhta'an nas bil aqidah, maka dia akan mengetahui kekeliruan masyarakat dalam bab akidah. Hadhihi almas'alatu wa hiya, permasalahan ini adalah anna tauhida yakunu bil qaul wal amal wal i'tiqad. Namanya tauhid itu dengan qaul, dengan ucapan, dengan amalan dan keyakinan. Nah ini ya. Maka seorang kafir dengan ucapan dia, dengan amalan dia, dengan keyakinan dia, bahkan dengan keraguan dia. Ya. Maka iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Ucapan, amalan dan perbuatan. Amalan dan keyakinan. Nah ini penting sekali. Ya. Labudda min hadhihi al-umuri al-thalasati. Mesti ada tiga komponen ini. Ya. Ucapan, amalan dan keyakinan. Fa idza ijtama'at hadhihi al-umuri al-thalasatu, apabila tiga komponen ini terkumpul, sara al-insanu muwahidan mu'minan billahi wa rasulih, maka jadilah seseorang yang mengumpulkan tiga komponen ini, maka dia adalah muwahid, orang yang bertauhid, beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla muwahidun minha, namun kalau salah satu saja tidak terpenuhi dari tiga syarat ini, artinya dia cukup meyakini saja dan mengucapkan tapi tidak mengamalkan, atau meyakini dan mengamalkan tapi tidak mengucapkan, atau sebaliknya juga, pokoknya salah satu dari komponen ini tidak terpenuhi apalagi tiga-tiganya, ya, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka orang tadi tidak dianggap sebagai orang yang beriman, tidak dianggap sebagai ahli tauhid. Wahum fi hada asnafu, nah mereka manusia dalam masalah ini ada beberapa macam. As-sinful awwalu, ya, jenis yang pertama, man ya'taqidu at-tauhid bi qalbihi wa ya'rifu annahu la ilaha illallah wa anna ibadata ma siwahu batilatun, yaitu orang yang meyakini tauhid dengan kalbunya, mengetahui makna la ilaha illallah, ya, dan dia mengetahui bahwasanya ibadah kepada selain Allah adalah batil, lakinnahu la ya'malu bihi bijawarihi, namun dia tidak mau mengamalkannya dengan anggota badan dia, wala yuqirru bihi bilisani, tidak mau menetapkan dengan lisannya. Kenapa? Karena ya litama'i dunyawi, karena dia tamak terhadap dunia. Bahada kafirun, ini kafir. Ya, ini kafir. Ya. Nabi SAW bersabda, innaha satakunu fitanun, nanti akan terjadi fitnah. Fitnah-fitnah. Kaqita'il laili al-mudlim, seperti potongan malam yang gelap, kata Rasulullah SAW. Yusbihu ar-rajulu mu'minan, wa yumshi kafiran, wa yumsi kafiran. Ada seorang yang di pagi hari beriman, di malam hari dia kafir. Di sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada yang di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya. Menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ya dan bila. Jadi kafir. Ya, menjual agamanya untuk dunia. Ya dan bila. Ya mislu Fir'aun. Semisal Fir'aun. Ya. Inna Fir'aun maka Fir'aun. Kana mu'tarifan Fir'aun itu aslinya mengakui. Fi qalbihi di kolbunya. Fi tauhid fi kolbihi mengakui tauhid di kolbunya. Fir'aun tidak mendustakan. Ada pun yang diucapkan ana rabbukumul a'la itu gaya-gayaan aja. Gaya-gayaan aja. Dan kebanyakan orang ketika menentang agama Allah, bahkan menentang Allah, itu gaya-gayaan. Karena secara fitrahnya dia sudah ditanamkan bahwasanya dia punya, dia adalah makhluk, Allah adalah Rabb. Nah, ketika dia melampaui batas sampai demikian, nah ini sebenarnya gaya-gayaan. Ya, agar semakin berpengaruh, agar semakin ditakuti dan seterusnya dari berbagai tujuan buruk. Nah, wa anna ma jaa bi Musa huwal haqq walakinahu tarakal 'amala bih. Nah, dia mengetahui bahwasanya yang dibawa Musa, risalah yang dibawa Musa adalah benar. Ya, namun dia meninggalkan mengamalkan, dia tidak mau mengamalkannya. Wa tadhaharu, dan dia menampakkan, ya, dia berpura-pura menampakkan bi khilafihi, menyelisihi ya risalah Musa, wa jahadahu, melawannya, takaburan. Kenapa? Karena sombong. Wa inad, ya, karena inad, karena menentang. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, la jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, mereka mengingkarinya memang. Mereka memang mengingkarinya. Namun diri-diri mereka mengakuinya, meyakininya, meyakini kebenarannya. Namun mereka mengingkari karena zalim, karena permusuhan. Panzur kaifa kana akibatul musyrik. Coba lihat bagaimana kesudahannya orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah. Sorry. Pardon. Qala Musa alaihi salam li Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basahir. Laqad 'alimta ay arafta. Laqad 'alimta ay arafta. Arafta bi qalbika ma anzala hadhihi al ayatu allati ma anzala hadhihi al ayati. Al ayati allati jiktuka biha illa rabbus samawati wal ardi. Illa rabbu. Rabbus samawati wal ardi basaira min nasi wa hadha dalilun ala anna fir'auna kana mustayqinan bi qalbihi siddaqa ma ja'a bi saddaqa saddaqa saddaqa ma ja'a bihi Musa alaihi salam wa inna ma jahada dalika wa tadhahara bijah bihi kahali kufari fir Quraisyin alladzina qala Allahu fihim qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaquluna wa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhaduna. Dalat al-ayatu ala anna al-kuffara Quraisyin anna kufar Quraisy, antum tadi anna kufar anna kufar Quraisy yusaddiquna bi rasuli bi qulubihim walakin yajhaduna dalika bi dawahirihim wa alsinatihim wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil yahudi alladziina aatainahumul kitaaba wa ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ah, cukup. Tapi hanya untuk cara baca, wa wayahibuna. Dari depan wayahibuna. Tadi memang ada wawunya. Coba Pak Majid lanjut. Ya'rifuna hadha bi qulubihim wa yatadharruna bil ikmali wal jumudi ma'a tayyibani tayyib tayyibin fi qulubihim bi anna Muhammadan Rasulullah wa annahu ja'a bil haqqi min 'indillahi 'azza wa jalla walakin mana'uhum al-kibru mukhalladun waqatirun min ubali al-qubuli al-yawma ala hada yaquluna na'rifu anna alladhi yaquluna wa tawhira walakin ma nuqdiru anna walakin la naqdiru an nukhalifa la naqdiru an nukhalifa Lianna ahla baladina indahum afrihatun wasdiqatatun bil akwati wala naqdiru an nukhalifahum bihajmi an na'isha ma'ahum wala naqdiru ala mujabahati ala mujabahati nasi fahum wabikuna al-kufar wala musyrikin ala aqwalihim imma ayyafalu mislati alihim wa wuna alihim yudafi'un wa hada huwa wafaqo umulna mana itu? Wafaqo mana mana yang mana sih? Wa hada huwa waqi'uhum al-an dah cukup. Ya. Dari mana sekarang tadi Pak Syari baca qala Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam berkata kepada Firaun, laqad alimta. Ya, kata Musa, sungguh kamu telah mengetahui. Ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi wasaira. Nah. Kata Musa alaihissalam kepada Firaun, kamu sebenarnya sudah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb. Ma anzala haula'i illa Rabbus samawati wal ardh basair. Basair itu mukjizat. Ya, jamak dari basirah. Tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabbus samawati wal ardh. Kecuali Rabb langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, laqad alimta ay arafta, engkau telah mengetahui wahai Firaun di qalbika, dengan qalbumu, ma anzala hadhihi al-ayati, tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini, allati ji'tuka, yang aku bawa pada engkau biha dengannya, illa rabbus samawati wal ardh basair, kecuali ya rabb langit dan bumi, itu Allah yang menurunkan basair, yaitu mukjizat-mukjizat linnas, kepada manusia. Wa hadha dalilun ala anna fir'auna kana mustaikinan, maka inilah dalil bahwasanya Firaun dia sebenarnya meyakini, ya bi qalbihi wa saddaqa ma jaa bihi Musa alaihissalam. Ya, dia meyakini dengan kalbunya dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa inna ma jahada dzalika wa tadhahara bi jahdihi ka hali kuffar Quraisy. Ya, dia cuma menentang yang demikian dan menampakkan penentangannya semisal orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Semisal keadaan kafir musyrikin Quraisy alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, qad na'lamu innahu layahzunuka alladzina yaqulun. Ya, sungguh Allah telah mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar-benar membuat engkau sedih wahai Nabi, yaitu penolakan musyrikin Quraisy. Fa innahum la yukadzibuna, mereka itu tidak mendustakan engkau, mereka percaya pada engkau. Lakinna dzalimina bi ayatillah yajhadun, namun orang-orang yang zalim itu mereka benar-benar menentang ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka enggan. Ya, padahal sudah tahu. Dallatil ayatu, maka ayat ini menunjukkan ala anna kuffar Quraisy yusaddiquna bir rasuli bi qulubihim. Bahwasanya musyrikin Quraisy mereka membenarkan Rasul dengan kalbu mereka, lakin jahadu bidzalika bidzahirihim wa alsinatihim. Namun mereka menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menampakkan yang demikian dengan lisan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga ya tentang Yahudi, alladzina atainahumul kitabah, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya, mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal ya anak-anak mereka sendiri. Ya'rifuna hadza biqulubihim wa yatadhaharuna bilkitmani wal juhudi ma'a bayaqunihim fi qulubihim bi anna Muhammadan Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui hal ini dengan kalbu mereka. Mereka menampakkannya. Namun mereka menampakkan bilkitman dengan menyembunyikan ya, dan juga dengan menentang ma'aka yakunin, padahal mereka meyakini di kalbu mereka bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulullah. Nah, jadi enggak ada alasan. Enggak ada alasan yang penting kalbunya. Enggak ada. Lihat musyrikin Quraisy kalbunya gimana, beriman enggak? Beriman kepada Rasulullah. Fir'aun kalbunya beriman enggak? Beriman. Enggak ada alasan, yang penting kalbunya. Yang penting zahirnya. Bukan cuma zahirnya, batinnya. Bukan cuma batinnya, lisannya. Nah, ini. Karena iman itu menurut Al-Sunnah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, jadi tiga hal ini mesti ada. Ya, maka enggak tepat itu Mbak Murji'ah yang menyatakan penting hatinya. Buat apa berjilbab tapi kelakuannya begini-gini gitu? Yang penting kalbunya. Enggak apa-apa saya enggak berjilbab, ini Murji'ah. Ya. Enggak ada kayak begitu dalam Islam. Ya. Justru yang sudah berjilbab namun ternyata melakukan kekeliruan, dia akan disiksa atau mempertanggungjawabkan terkait kelakuannya itu, dan dia selamat dari sisi dia pakai hijab. Adapun yang ini, dia akan mempertanggungjawabkan tentang kelakuan dia meninggalkan hijab dan pengakuan dia, yang penting imannya di hati, karena dia telah berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah, keyakinan murji'ah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Hah? Wa na'uja bil haq. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang membawa kebenaran. Min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin manahum al-kibru wal hasadu minat tibai. Namun yang mencegah mereka adalah ya, karena kesombongan, karena hasad, ya, dari mengikuti Nabi SAW. Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka di kalbu mereka tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Wahum kuffarun, mereka tetap kafir, mukhalladun finnar, dikekalkan di neraka. Ya tentunya. Katsirun min ibadil kuburi al-yawma ala hadha. Kebanyakan para penyembah kuburan hari ini memang demikian keadaannya, meyakini dalam kalbunya. Yaqulun, mereka mengatakan na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid. Ya, kami mengetahui bahwasanya yang kalian ucapkan itu itulah hakikat tauhid. Yang kalian ucapkan jangan memberikan ibadah kepada kuburan, kepada penghuni kubur, namun beribadah wala kepada Allah. Mereka akan tahu iya benar itu. Ya, yaquluna aman anna alladhi taquluna huwa tauhid, lakin ma naqdiru an nukhalifa ahla baladina. Kata mereka, iya benar itu tauhid, namun kita enggak mampu untuk menyelisihi orang-orang masyarakat yang ada di negeri kami. Lianna ahla baladina indahum adrihatun. Karena masyarakat yang ada di negeri kami, mereka memiliki pusara, kuburan keramat, dan beristighosah kepada orang-orang mati. Wala naqdiru an nukhalifahum. Kita enggak sanggup mengingkari mereka. Kenapa? Liajli an na'isha ma'ahum. Karena kami tinggal bersama mereka. Ya, nanti kami diusir, nanti kami ini dan itu. Ya, akhirnya dia ikut-ikutan. Supaya dibilang, ah ini membaur. Supaya dibilang, oh ini bermasyarakat. Wala naqdiru ala mujabahatin nas. Kita enggak sanggup untuk menghadapi masyarakat. Fahum yuwafikuna al-kufar. Maka mereka ini selaras dengan orang-orang kafir. Wal musyrikin ala aqaidi. Dan musyriki terkait keyakinan mereka. Walaupun mereka meyakininya ini salah, namun mereka tetap memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ikut-ikutan larung saji, enggak bisa. Pejabat-pejabat yang tahu ini, oh ini enggak benar nih. Cuman daripada ya udahlah, lakuin aja. Enggak bisa, kena tetap. Ya. Yang jadi acuan bukan hatinya, tapi semuanya, hatinya, kalbunya, ya, amalannya dan lisannya. Ya, nggak bisa dia, ya, apa namanya, lisannya melarang, tapi dia ikut juga memberikan sesaji kepada Sang Allah. Nggak bisa. Ya, kemarin saya ke Sulawesi Tenggara tuh Kolaka. Di sana ada perayaan tahunan tiap tahun menyembelih kerbau untuk togut di sana, ya, yang disebut sebagai orang sakti di Kolaka. Nah, itu bupatinya ngikut, bahkan ketua MUI-nya ngikut menyembelih MUI sana. Udah mati sejak lama, ratusan tahun silam. Ya. Nah, ini jadi adat. Katanya apa? Orang-orang MUI-nya itu enggak enak. Karena ini jadi apa? Adat. Apa namanya enggak enak? Karena mereka memiliki posisi penting lah di kepemerintahan di sana. Jadi kalau enggak hadir, enggak enak itu sama bupati. Bupati enggak hadir, enggak enak itu sama masyarakat. Nah, ini kena semua. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Ini mesti hati-hati kayak begini. Nah, mana lagi tadi? Wal musyrik. Imma ayyaf'alu, maka mereka cocok sekali selaras dengan orang-orang kafir dan musyrikin. Imma ayyaf'alu mislam bi fi'lihim. Apakah mereka melakukan seperti yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh musyrikin? Wa hum ya'taqinuna butlana dzalik. Walaupun mereka tetap meyakini kebatilan hal tersebut. Wa imma la yunkiru 'alaihim. Atau mereka tidak mengingkari, ya, orang-orang ini tidak mengingkari mereka sama sekali. Enggak enak. Wala yubayyinu al-haqqa, tidak menjelaskan kebenaran. Baru bama yudafi'una anhu, bahkan terkadang dia malah membela mereka. Ya, membela musyrik. Dibela dia. Ya, ini enggak benar ini. Wa hadha huwa waqi'uhum al-an. Inilah realita mereka, kenyataan mereka sekarang. Nah. Baik, tafadhal. Marwanto. Al-Khamis. Wahum yatakiduna anna ma jaa bihi huwa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muqtada. Mengurangi. Wasin husani. Man wafaqo fi zahiri wa nataqo. Bitawqidi wa qala hadha huwa sahihu wa hadha huwa al-haqqu wa shala wa shama. Shala wa shama wa shara ma'a al-muslimina. Lakin fi qalbihi la ya'taqidu hadha, ya'taqidu anna hadha khurafatun wa annahu taqalidu bil bali taqwa in wa annahu taqalidu baliyatun wa huwa lam ya'mal bihi wa lam yataqallab bihi imanan wa inna ma amila bihi wa taqallama bihi nifaqan kahalatil munafikina alladhina hum fi dakil aswali minan nari bi annahum yakuluna fi alsinatihim ma laysa fihi kulubihim idha ja'at al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum inna tayyib. Nah, ini sinful tsani ya. Tadi sinful awal. Jenis yang pertama tadi apa? Orang-orang yang kafir disebabkan tidak mengumpulkan tiga komponen penting ini, qaulun, amalun, i'tiqadun. Nah, ini jenis yang pertama masih. Yaitu yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan dan mengucapkan. Semisal iblis, Firaun, musyrikin Quraisy. Lanjut lagi. Tadi dari mana tadi baca Marwanto? Wayakulun, mereka mengucapkan liman da'ahum ilal haqqi, kepada orang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Ya, dia akan mengatakan ketika padahal dia ngerti ini, dia tahu itu adalah kekufuran, pas diingatkan dia akan mengatakan apa? Ada khawariji. Oh, kamu khawarij ini. Kamu wahabi hadar rajul ja'a bimadhabil khamisin. Madhabin khamis. Oh, itu dia membawa madhab yang kelima. Madhab Wahabi. Wahum ya'takinun anna maja'abihi huwa maja'abihi ar-rasul. Mereka meyakini bahwasanya yang mereka bawa, yang dibawa adalah ya, itu yang dibawa oleh para rasul. Wahuwa muqtadal kitab wa sunnah. Itulah. Ya, itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah. Ya ribuna hadha wa innama hamalahum al-hasadu awil kibru. Mereka mengetahui hal ini. Namun apa yang membawa mereka untuk menolak al-haq, menolak tauhid dengan benar, adalah karena hasad dan kesombongan, awit tamak fi umur dunia, atau karena ketamakan dalam urusan dunia. Ini enggak ada urusannya. Hatinya ya karena tamak itu enggak ada. Tetap kena. Ya, Nabi sesungguhnya sudah menyatakan. Ya, kata Nabi, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Kenapa? Ya bi'u dinahu. Kenapa? Karena pagi hari dia mukmin, sore dia kafir, kafir mukmin, sore mukmin, pagi kafir, kan? Karena dia menjual agamanya. Ya bi'aradin minad dunya. Ya. Hanya karena dunia dia jual agamanya. Padahal dia ngerti itu semua. Ya, makanya Allah celah orang-orang pendeta-pendeta Yahudi yang dahulu. Ishtarau bi ayatillahi samana qalila. Ya, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tahu enggak mereka kebenaran? Tahu. Nah. Tapi mana lagi tadi? Ya'rifuna hadha wa inna ma hamalahum al-hasad wa al-kibr aw at-tama' fi umur ad-dunya. Li'annahum yadhunnun annahum idza waqafu 'ala hadha al-haq. Karena mereka menyangka jika mereka ya selaras, mereka sesuai menyesuaikan dengan kebenaran ini, waqabiluhu dan menerimanya, menerima tauhid, akhirnya mereka menjadi penentang kesyirikan. Sayukhassiruna ri'asatahum wa yukhassiruna amwalahum wa yukhassiruna jahahum indan nas. Mereka akan tahu nanti kaumnya akan mengurangi dia kepemimpinannya, hartanya, akan mengurangi kedudukannya di sisi manusia, di tengah masyarakat. Sama kayak pejabat yang sudah tahu ini kesyirikan, diundang larung saji, diundang sedekah laut, diundang pesugihan, diundang meresmikan acara-acara kekufuran. Dia tahu ini enggak benar. Cuman dia datang juga karena enggak enak, karena adat, karena dia gubernurnya, karena dia pemimpinnya. Maka tetap kena ancaman sebagaimana orang yang tidak meyakini sama sekali. Karena ada orang yang meyakini, oh ini enggak apa-apa, ini bukan syirik. Ini warisan kearifan budaya lokal, mesti dilestarikan. Dia lakukan. Ini kan memang punya keyakinan kufur. Ya. Nah, ada orang pejabat misalnya, bupati, dia ngerti, oh enggak benar. Tapi diundang, bupati mesti ini. Apa, ayo ada festival kebudayaan. Festival kebudayaan itu dibalikin, padahal kesyirikan murni, syirik akbar. Memberikan sesaji kepada kerbau hasil bumi, sesajen kepada jin di lautan, jin di sawah dan seterusnya, yang mereka bungkus sebagai adat, sebagai kebudayaan semua. Maka dia hadir, enggak enak. ya udahlah, pada nggak hadir nanti malah bikin polemik dan segala macam, mengingkari, oh, kena dia, ya nggak bisa dia begitu aja, dia mesti menjelaskan. Kalau dia bertobat, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, dia mesti bertobat, ya, melakukan perbaikan dan menjelaskan. Gak bisa dia diam-diam aja. Ya, barakallahu fiik. Asin pesan. Ya, ini sekarang yang jenis yang kedua. Man wafaqa fi zahir wa nataqa fi tauhid. Ada orang yang mencocoki secara zahir lahiriah, mengucapkan kalimat tauhid, wa qala hadza huwa sahih. Dia menyatakan, oh ini tauhid ini yang benar. Hadza wal haq, tauhid ini yang hak. Dia sahih, dia salat, puasa, dia bersama kaum muslimin. Lakin fi qalbihi la ya'taqidu. Hada. Namun di kalbunya dia tidak meyakini tauhid ini. Wa ya'taqidu anna hada khurafatun. Bahkan dia meyakini bahwasanya tauhid itu di kalbunya, itu adalah khurafat, mitos, khayalan. Wa annahu taqalidu baliyatun. Itu cuman taklid-taklid usang aja. Hum lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi. Bahwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan. Inna ma'amila bihi wa takallama bihi nifaqan. Maka dia tidak mengamalkan dari amal-amal saleh, dia tidak mengucapkan dari ucapan-ucapan keimanan dengan keimanan, namun dia mengamalkannya dan mengucapkannya karena kemunafikan, menampakkan keimanan menyembunyikan kekufuran. Kehalatil munafikin, sebagaimana kondisi kaum munafikin. Ya, alladzina hum fi ad-darkil asfali minan nar, yang mereka nanti ada di kerak neraka paling bawah. Yaknahum ya'rifuna bi al-sinatihim. Yaknahum yaquluna bi al-sinatihim. Karena mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, ma laisa fi qulubihim. Yang mereka ucapkan itu bukan apa yang ada di kalbu mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ya, jika datang munafik kepada engkau wahai Nabi, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya engkau Rasulnya, dan Allah bersaksi bahwasanya munafik, kaum munafik mereka berdusta. Mereka ittakhadhu aymanahum junnah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai untuk mereka. Nah. Baik. Lanjut baca. Ya. Oh, sedikit deh. Sedikit doang. Panasu ma'a tauhid. Itu sedikit. Coba ayat-ayat dan baca matanya lagi ayat. Panasu ma'a tauhid salah satu aksan. Artinya ma'amalu manusia berhubung. Nah, ini manusia, ini ada beberapa macam ya berkaitan dengan tauhid. Yang pertama, yang mengetahui tauhid, beriman, mengimani tauhid batinan secara batin, namun mengingkarinya secara zahir, menentangnya dan mengingkarinya secara zahir. Nah, ini seperti Fir'aun, iblis dan musyrikin Quraisy. Terus man yatakallamu, yang kedua yang mengucapkan tauhid, mengamalkan tauhid zahiran secara lahiriah. Wa yunkiru wa yakfuru bihi batinan, namun mengingkari dan mengkufuri ya secara tauhid tadi secara batin. Batinnya. Ah, ini keadaan kaum munafik. Terus al-awwalani sedangkan kelompok yang ketiga, yaitu jenis yang ketiga yang meyakini tauhid secara dengan batin, mengamalkannya secara zahir. Mengamalkannya secara zahir dan batin. Meyakini secara batin, mengamalkan secara zahir dan batin. Maksudnya apa? Misal begini. Seorang wanita, dia berjilbab. Dia mengamalkan secara zahir, dia pakai jilbab. Mengamalkan juga secara batin, dia membenarkan. Ya. Dan dia meyakininya, ini memang wajib secara batin. Ya. Nah, dua jenis yang awal, itu kafir, rugi dunia akhirat. Jenis yang ketiga, mukmin dan dia yang beruntung. Lanjut ayat di mata. Walakin alaika bifahmi ayataini. Alladhi au mudaratan tambah ini kan dia ma'tuf ke khaufan bukan ma'tuf ke jah an ya'mala bihi khaufan dia hal hal dia hal dia ma'tuf ke hal. Ya, maka dia mudaratan hal juga. Terus falam ya'zar falam ya'zarillahu min ha'ula'i sawa'an fa'alahu atau masyahatan biwatanihi minal agrarina adla al-mukraha illa al-mukraha mukraha illa al-mukraha Wasani itu. Wasani itu kalau Taala dari kalangan pun tahabu. Mahabbatil kufr haddan min hudud dunya nah ini kalau di matan ini sudah selesai berarti. Ya, kalau di matan khatam pas musyubat ini. Dengan yang dibacakan oleh ayat tadi. Ya, kita baca dari halaman 160 di matan, lakin alaika bifahmi ayataini. min kitabillah. Namun sebelum kita akhiri, kata Syekh, wajib bagi anda untuk memahami dua ayat dari Al-Quran. Ulahuma, yang pertama dari keduanya, ma taqaddama min qawli, yang telah berlalu dari firman Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihat ya, jangan kalian minta uzur lagi. Ini akibat ucapan. Mereka kan mengatakan apa? Innama apa namanya, kata mereka, kami ini kan cuman bercanda aja, cuman main-main aja. Ya, nakhudu wa nal'ab. Kami cuman main-main bercanda aja. Ya, enggak serius. Maka Allah vonis kafir. Jangan minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da iman. Kalian telah kufur setelah imannya kalian. Ya. Ini sebelumnya mereka ini bukan orang kafir, namun mereka ini sahabat. Ya. Jadi jangan dikira mereka ini sebelumnya munafik, tidak. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan mengomentari ayat ini di Durus Syarah Nawawiyyul Islam, saya bacakan. Ya, li'annal munafiqina laisu mu'minin minal asl. Fala yusammuna bil mu'minin, innam yusammuna bil munafiqin. Karena munafik, mereka tidak beriman dari awalnya, dari asalnya. Mereka tidak disebut yang beriman, namun mereka dinamakan munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain tentang munafikin, laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ba'da islamihim. Dan mereka mengucapkan kalimat kufur dan mereka kafir setelah keislaman mereka. Munafik mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat Islam. Allah tidak sebut, kata Syekh, walam yaqul ba'da imanihim. Allah tidak sebut ba'da imanihim. Di ayat surah Taubah, laqad qalu kalimatal kufri. Mereka munafik mengucapkan kalimat kekufuran. Wa kafaru, mereka kafir ba'da islamihim, setelah keislaman mereka. Allah tidak sebut ba'da imanihim. Ya. Bisa enggak? Pahami enggak sini? Nah, kalau Islam ini i'lanud dukhul fil Islam. Wa in lam yakun shadiqan fi qalbihi, faqad yakunu kafiran fil batin. Wa in kana yudhiru al-Islam. Lihat, ini makna Islam yang di ayat ini. Islam itu apa? Mengumumkan masuk Islam walaupun tidak jujur di kalbunya, dan dia kafir, terkadang dia kafir di batinnya walaupun dia menampakkan keislaman. Ini munafik. Ya, kata Syekh, fal ayatu laisa fiha annahum kafaru ba'da imanihim, bal fiha kafaru ba'da islamihim. Ayat ini terkait mereka ini, kekafiran mereka itu bukan tentang setelah iman mereka, tapi setelah Islam mereka. Ya, adapun di ayat yang ini yang mengolok-olok itu sahabat, mereka ikut perang Tabuk, sedangkan munafik nggak mau ikut perang Tabuk. Ya, paham gak tuh? Jadi ex sahabat ini ikut perang Tabuk, sedangkan munafik ikut perang Tabuk nggak? Enggak. Mereka enggak ikut perang Tabuk, itu perang yang berat. Perang panas, dikala kurma panen, sangat panas. Ya. Semua munafik minta uzur. Sahabat yang enggak minta uzur, Ka'ab bin Malik enggak minta uzur. Memang ngaku salah. Dihajar, ditahdir oleh Rasulullah sebulan. Enggak ditegur, enggak disapa. Apa namanya? Salam kamu dijawab, enggak menoleh. Sedangkan munafik tetap ada di Rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima secara zahir. Rasul, kami innama buyutana aurah, kata mereka. Kami ini, kami itu, menampakkan udzur. Rasul terima enggak? Terima. Mereka tetap ada di masjid. Ka'ab bin Malik diterima enggak udzur? Orang dia enggak minta udzur. Dia ngaku, iya ini saya salah, saya enggak ikut jihad. Nah, yang orang-orang yang mengejek Rasulullah dan sahabat itu ikut perang Tabuk, bukan munafik. Paham gak sih? Mereka awalnya berislam, namun Allah vonis kafir di ayat ini mereka. Paham gak sih? Ngerti sih Pak Majid? Saya barakallahu fikum. Nah, ya, mana lagi tadi? Fa idza tahaqqaqta anna ba'da sahabata anna ba'da sahabati, apabila anda telah membuktikan bahwa sebagian sahabat alladzina ghazaw ar-Rum yang mengikuti perang melawan Romawi ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, kafaru, mereka kafir. Ini ex sebagian sahabat. Kenapa? Bisababi kalimatin qauluha ala wajhil la'ibi wal mazhi. Karena sebab ucap sebuah kalimat yang mereka mengucapkan, ya karena main-mainan dan bercanda. Tabayyana laka, maka hal ini jelas bagi anda, annalladhi yatakallama bil kufri aw ya'malu bihi, maka orang yang mengucapkan kekufuran atau yang melakukan kekufuran, khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratan li ahadin, karena takut ya, hartanya berkurang, kedudukannya berkurang, atau karena basa-basi kepada orang lain, ini azamu, ini lebih parah lagi, lebih besar lagi kekufurannya, mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha, daripada orang yang mengucapkan kekafiran karena bercanda. Fal ayatu tsaniyatu qauluhu ta'ala. Ini yang pertama, ini mesti kita pahami. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Yang Allah Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru. Nah, ini kita mesti paham. Ya. Pertama, mengolok-olok tidak ada uzur kecuali dipaksa. Maka kafir. Mengolok-olok itu ada dua bentuk, dengan sorohah lisan dan dengan isyarat. Kalau dengan isyarat pakai mimik, wajah, bahasa tubuh, ya, nah, ini kekufuran juga. Nah, ini maka Allah sebutkan mengenai hal ini di Al-Quran, mengenai orang-orang yang mengolok-olok. Innalladzina kafaru, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang kafir mereka mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazu. Kalau orang beriman melewati mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata, mengolok-olok. Ayat ini mesti kita paham. Dan kalau ayat Allah atau Islam atau Rasulullah diolok-olok, kita mesti mengingkari. Kalau enggak, kita mesti pergi. Ya, kita mesti pergi. Pergi dari situ. Allah Ta'ala berfirman ya mengenai hal ini, wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat ya, atau apa namanya, waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahzu biha fala taq'udu ma'ahum. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an yang jika kalian mendengar ayat Allah diorok-olok atau diingkari, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Ya, adapun hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ala adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran ingkari dengan tangannya, kalau dia enggak mampu ingkari dengan lisannya. Kalau dia enggak mampu, benci dalam hatinya. Benci dalam hati adalah selama-lamanya iman. Kalau ada kemungkaran benci dalam hati, maka pergi. Bukan tetap ada di situ. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya. Maka benci dalam hati yaitu tidak berada di situ, bukan ada di situ. Kalau ada di situ, maka kufur semuanya. Sebagaimana Allah mengglobalkan vonis kafir murtad ke semua orang yang ada di kelompok tadi, ex-sahabat tadi yang mengolok-olok Rasulullah dan sahabat. Yang ucap satu orang, tapi Allah vonis semua. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum, bukan kunta. Kuntum, kalian, bukan anda, tapi kalian. Makanya dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz di Subul Salam dan Syekh Shalih Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam. Nah, kita pahami juga dari ayat ini. Ya. Pahami juga dari ayat ini bahwasanya ucapan semata itu membuat kufur. Ucapan semata membuat kafir. Dan ini diucapkan oleh orang yang beriman, bukan orang yang aslinya kafir. Ya. Bukan yang aslinya kafir, tapi diucapkan oleh orang yang beriman. Kalau orang munafik mengucapkan sebuah kalimat, Allah vonis kafir di ayat yang lain, surat Taubah 73. Laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah mereka mengucapkan, setelah keislaman mereka, bukan setelah keimanan mereka. Karena Islam, Islamnya munafik mengumumkan masuk Islam, menampakkan keislaman di tauhid, menyembunyikan kekufuran di batin. Paham sini? Udah ngerti? Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang kita mesti pahami. Ya, wala ayatu tsaniya qauluhu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya? Setelah imannya. Lihat, ini imannya benar berarti kan? Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Kecuali yang dipaksa. Lihat, yang dipaksa. Dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Hah? Maka uzur, uzur dari mengucapkan kalimat kufur yang tidak difonis dengan kekufuran kalau dipaksa. Tapi dipaksa pun para ulama memberikan rincian dalam keadaan kolbunya mengingkari, bukan kolbunya tenang. Paham gak di sini? Kolbunya tenang maksudnya ya udah nggak apa-apa, tapi mesti mengingkari. Kolbunya tenang itu dalam keimanan, tenang tetap beriman, tidak bergeser sedikit pun, mengingkari apa yang mereka perintahkan, walaupun dia lakukan. Tapi dia di bawah ancaman. Kalau enggak dia mati, dipaksa. Ini uzur. Dipaksa itu terancamnya nyawa ini. Bukan enggak enak, terpaksa ana ikut orang saji. Kenapa? Enggak enak loh. Oh itu bukan terpaksa namanya. Kecuali kalau enggak ikut orang saji sedekah laut kita tembak mati, bang. Ya, ayo suruh ngucap kalimat kekufuran. Ya. Kalau enggak ngucap, ya, tembak bedil kamu. Oh, udah. Kita ingkari dalam hati. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Nah, coba perhatikan. Falam ya'dharillahu min ha'ulai illa man ukriha ma'akawni qalbihi mutmainan bil iman. Maka Allah tidak memberi uzur mereka, ya, mereka yang mengucapkan kalimat kekufuran, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Amma ghairu hadha faqad kafara ba'da imanihi. Adapun selainnya, maka dia kufur setelah imannya. Mau bercanda, mau serius, mau tahu hukumnya, mau tidak tahu hukumnya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di syarah salah Nawakidul Islam di akhirnya. Ya, di akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan demikian. Di penghujung ya, Nawakidul Islam, beliau menyatakan, wala farqa fi jami' hadhihi nawakidi bainal hazil wal jati wal khaif illa al mukhraf. Enggak ada perbedaan di seluruh pembatal Islam ini. Ya, apakah yang bercanda, yang serius, yang takut, kecuali dipaksa. Kalau takut aja, takut takut diomongin, itu enggak ada uzur. Kecuali dipaksa. Paham enggak sih? Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Lagi tadi. Wa amma ghairu hadha faqad kafara ba'da imanihi sawa'an fa'alau khaufan aw mudaratan. Adapun selain dipaksa maka dia kafir setelah keimanannya. Apakah dia melakukannya karena takut, enggak enak atau karena basa-basi, aw musyahatan biwatanihi atau karena semangat membela tanah airnya, aw ahlihi atau membela keluarganya. Au asyiratihi, kerabat-kerabatnya, keluarganya juga. Au malihi atau hartanya. Au fa'alahu ala wajhil mazhi. Atau dia melakukannya karena bercanda. Au li ghairi dhalika minal aghradi. Atau yang lainnya dari berbagai tujuan. Ilal mukroha. Kecuali yang dipaksa. Ya. Wal ayatu tadulu ala hada min jihadain. Maka ayat ini menunjukkan kepada hal ini dari dua aspek. Al-ula aspek yang pertama. Min qawlihi illa man ukriha. Kecuali yang dipaksa. Falam yastasnillahu illa al-mukraha. Allah tidak mengecualikan kecuali yang dipaksa. Wa ma'lumun anna al-insan la yukrahu illa alal amali awil kalami. Tidak, dan sesuatu hal yang diketahui bahwasanya seseorang tidaklah dipaksa kecuali atas perbuatan atau ucapan dia. Wa amma aqidatul qalbi, adapun akidah di kalbu, fala yukrahu ahadun 'alaiha. Maka tidak ada seorang pun yang dipaksa. Gitu kan? Yakini enggak? Enggak ada kayak gitu. Jangan yakini enggak, kamu saya bunuh. Jangan yakini itu. Enggak ada. Udah ya, saya enggak yakini. Belum tuh. Udah saya yakini serius. Belum kedengaran, belum kelihatan. Mana bisa? Yang namanya di kolbu, enggak kelihatan, enggak kedengaran. Maka namanya janan. Ya, sebagaimana nama jin, sebagaimana nama jannah, surga itu semuanya enggak kelihatan. Janin enggak kelihatan. Itu semua asal katanya sama. Paham sini? Ya, janan, kolbu, janin di dalam perut. Kan antum gak tahu istri antum hamil nih. Marwanto, istri ketiganya hamil. Nah, hamil baru positif. Istri ketiganya, pakai apa tuh namanya? Yang garis-garis? Tespek. Wah, positif. Masya Allah. Tes dulu anaknya nih, laki cewek katanya. Enggak, tapi jannah. Jannah, surga enggak kelihatan. Tuh sepaket namanya semua tuh. Jin kan enggak kelihatan jin. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Enggak ada. Pokoknya diuzurnya dipaksa aja. Ya. La yukrahu illa 'alal amali. Ah, ini udah ya. Kita baca syaratnya sih. Parofi. Hah? Oh, iya wasaniyatu. Yang kedua. Wasaniyatu. Ayat yang kedua. Wa dzalika bi annahum istahabbu al-hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fasaraha anna hadzal kufra wal adaba lam yakun bisabab al-i'tiqad. Maka Allah menjelaskan dengan tegas bahwa kekufuran dan azab ini bukanlah karena sebab keyakinan awil jahl atau kebodohan, awil bughdi lidin atau karena kebencian pada agama, au mahabbatil kufri atau karena lebih suka kekufuran. Innama sababuhu anna lahu fi dzalika haddan min hududid dunya. Ya, sebabnya adalah bahwa ada keuntungan dari keuntungan-keuntungan dunia. Fa'azarahu, maka dia sehingga dia lebih mengutamakan, lebih mendahulukan keuntungan dunia al-din daripada agama. Nah, ini akhirnya kufur. Kayak tadi ishtarau ya bi ayatillahi samana qalila. Samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Juga sabda Nabi tadi, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu, menjual agamanya bi aradin minad dunya. Ya. Dengan harta dunia sedikit, harta dunia dijual Allah. Maka kufur. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup risalah ini dengan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Menutup dengan memuji Allah dan berselawat. Nah, kita baca juga penutupan dari Syekh Shalal Fauzan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ya rabbaha dhil qa'idata wa hiya ma'rifatun ma yahsulu ma'rifatu ma ma'rifatu ma'rifatu ma yahsulu fihi imanu as-sahih fa innahu yajibu an ta'rifa ma yuradu ma yuradu min al-aqwali wal afkari wa min dhalika al-kalami alladhi yatakallamu bihi al-insanu wa huwa man min wa min nawaqidi nawaqidi al-islam lakinnahu yamzahu bihi fa innahu yamzuru walau kana laysa jadan fi kalamihi fad-dinu laysa fihi madhun wad-dalilu ala dhalika qissatu ha'ula'in nafari alladzina kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk di ghazwati ghazwi rumi lama balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna ruma yajma'una ala ghazwi muslimin fa nabiy sallallahu alaihi wasallam Badar fi waqtil hadi wa shiddatil ghaizi wa sayfi wa waqti tayyib al-thimari wal masafatu ba'idatun minal madinati ila tabuk ila tabukin wa inna nasan minal ladzina faradu ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yamzahuna qala wahidun minhum ma ra'ina misla qara'na qurra'ina misla qurra'ina haulai arghabu arghaba butunan wala akzaba al-sinatan wala ajbana indal liqai ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa dana fil majlisi ulamun min al-ansari fa ankara alayhi wa qala kadzabta wa qala kadzabta La akhbironna Rasulullah kalama zahaba hadzal apata liyukhbira rasulah wajada al-wahya wasabaqahu wa nazala ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ta'ala qawluhu ta'ala fa'il nazala qawluhu ta'ala walakin sa'altahum la yaquluna innama kunna na'udu wa na'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziru. Nah, Pak Yusuf. Qad tajiru. Qad kabartum ba'da iman. Pak Yusuf baca. Faja'a ha'ula'i. Faja'a ha'ula'i ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yataliruna wa yaquluna ya Rasulullah ma qasadna. Ma qasadna illa mazha. Mazha hadisi. Hadis ar-raqbi. An-tariqa wa la yasidu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ala tilawati al-ayati wa la yaltafitu ilayhi fa idza kana ha'ula'i kafaru billahi wartaddu wa qad kanu muslimina min qablu bisababi kalimatin qaluha ala wajhil majhi wal la'ibi fa kaifa biman yaqulu kalam al kufri la min babil masyi wa innama min babil muhafadati ala ma'ihi wa ala jahihi wa ala al-hayata ad-dunya bil akhirati fal hasidu anna alladhi yatakallamu bi kalimati al-kufri la yakhlu min khamsi halatin nah. Kita baca dulu yang dari Pak Rofi itu. Naam idza arafta hadhihi al-qa'idata. Ini tentang dua ayat ini ya. Yaitu dzalika bi annahum istahabbu al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Sama ayat la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika Anda telah ketahui kaidah ini, wa hiya ma'rifatu ma yasulu bihi al-iman was-sahih. Ya, yaitu pengetahuan mengenai iman, keadaan iman yang sahih. Fa innahu yajibu an ta'rifa, maka wajib Anda ketahui, ma yudadduha min al-aqwal wal af'al. Maka Anda harus mengetahui lawannya. Ya, apakah itu ucapan, perbuatan, wa min dzalika al-kalam alladhi yatakallamu bihi al-insanu. Ya, dan dari pembahasan dan yang dimaksud di antara ini adalah ucapan yang diucapkan oleh manusia. Ya, wa huwa min nawaqidil Islam. Ini merupakan pembatal keislaman. Lakinnahu yamzahu bihi, namun dia bercanda dengan ucapannya mengejek, mengolok-olok agama Allah. Fa innahu yakfur walau kana laysa jaddan fi kalam. Maka dia kufur walaupun dia tidak sungguh-sungguh dalam ucapannya. Fadinu laysa bihi mashun wa dalilu ala dzalika qissatu haula'i annafa. Tidak ada dalam agama ini bercanda-bercandaan. Agama untuk dibercandain enggak boleh. Dalilnya adalah kisah tiga kelompok, apa, tentang kisah kelompok orang tadi yang mereka keluar bersama Rasulullah dalam kesesakan dalam perang Tabuk untuk memerangi Romawi. Tatkala telah sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwasanya Romawi berkumpul ya, untuk memerangi kaum muslimin, maka Nabi SAW badara fi waqtil harb, bersegera di waktu yang sangat panas, di waktu panas dan di sangat panas, di musim panas, di waktu sangat baik buah-buahan itu sudah baik, mekar semua, sudah panen. Wal masafatu ba'idatun minal Madinah ila Tabuk. Ila Tabuk. Dan jaraknya jauh dari Madinah ke Tabuk, naik kuda lagi, jalan kaki. Wa an-nas min alladziina kharaju ma'a Rasulullah SAW. Dan di antara orang-orang yang keluar bersama Rasulullah SAW ikut perang, jalasu fi majlisin. Mereka duduk di sebuah majlis, ya min sahur. Mereka ya bercanda. Satu orang aja yang bercanda. Qala wahidun minhum. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qurra'ina." Qurra itu rasul dan sahabat. Ulama maknanya. Walaupun dia jamak dari qari. Ya, kita tidak pernah melihat ulama kita ini yang arghaba butunan, yang lebih memprioritaskan urusan perut, wa atlaba alsinatan, lebih paling dusta lisannya, wala ajmana inda liqa, dan yang paling pengecut ya ketika berjumpa musuh, yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW wa ashabahu dan para sahabat beliau. Wakana fil majlis bulam min al ansar, dan di majlis tersebut ada seorang pemuda ansar yang namanya Auf bin Malik, ya Auf bin Malik. Fa ankara alaihim, maka beliau mengingkari, wa qala kadzabta, dan dia berkata kau dusta, ya walakinnaka munafik, dituduh langsung kamu ini munafik, berarti la khabiranna Rasulullah SAW, saya akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dhahaba hadzal fata li yukhbira ar-rasul, ketika pemuda ini yaitu Auf bin Malik pergi hendak mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajada al-wahya qad sabaqahu, ternyata dia mendapati wahyu telah mendahulinya, artinya Rasulullah sallallahu sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazala Rasul sallallahu qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah ta'ala kepada Rasul, walain saltahum, jika engkau tanya kepada mereka, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, mereka hanya mengatakan kami main-main aja, bercanda aja. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah ayatnya rasulnya kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imani, sungguh kalian telah kufur setelah berimannya kalian. Faja'a haula'i ila rasul sallam ya'tadirun wa yaqulun, ma ya rasulullah ma qasadna illa al-masah. Ya, mereka minta uzur pada Rasul. Mereka menyatakan Rasulullah, kita tidaklah bermaksud kecuali bercanda. Hadis ar-Raqbi. Ini cuma obrolan kalau lagi berkendara. Obrolan lagi berkendara. Naqta'u bihi anna tariqa, supaya kita bisa mempercepat jarak, memotong jarak dari kita jalan. Ya. Supaya cepat. La yazidu Rasul sallallahu alaihi wa ayati wa la yaltafitu ilaihi. Rasul tidak menambah apa-apa dari membaca ayat ini dan tidak menoleh kepada mereka. Fa idza kana haula'i kafaru billahi wartaddu, jika mereka kafir murtad, wa qad kanu muslimin, padahal sebelumnya mereka muslimin, min qablu, sebelumnya, bisabab kalimatin qauluha ala wajhi al-mazhi wal la'ib, dengan sebab kalimat yang mereka ucapkan karena bercanda dan main-main. Fa kaifa biman yaqulu kalamal kufri kufri la min babil mazhi, bagaimana dengan orang yang mengucapkan kalimat kekufuran bukan karena bercanda, wa innama min babil muhafadzati ala malihi au wa'awwa'ala jahi, namun karena ingin menjaga hartanya atau kedudukannya, ya, jabatannya atau makanatnya atau kedudukannya, ya, ala syarrun min al-mazi, ini lebih parah, lebih buruk daripada orang yang bercanda, mengolok-olok. Karena washtara al-hayata dunya bil akhirah, karena dia ya membeli dunia dengan akhirat, akhiratnya dijual, dia beli dunia. Falhasil, maka kesimpulannya, annalladhi yatakallamu bi kalimatul kufri la yakhlu min khamsi halati, bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekufuran itu tidak lepas dari lima keadaan. Nah, tafadhal Pak Majid. Walam yukrahu ala dhalika walakin fa'alahu min ajli tamaa'iyah aw mudaa au mudaratin nasi wa muwafaqatihim cukup. Keadaan yang pertama yang mengucapkan kalimat kufur, ayyakuna mu'taqidan dzalika biqalbihi. Dia meyakini dengan kalbunya, dia yakini ini kalimat kufur diucapkan, dia yakini. Ini enggak ragu keraguan lagi, enggak ada keraguan lagi tentang kekufurannya. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, alla yakuna mu'taqidan. Dia tidak meyakini dzalika biqalbihi, tidak meyakini kalimat yang diucapkan di kalbunya. Walam yukrahu. Ya. Walam yukrah, dan dia tidak dipaksa. Walam yukrah, dia tidak dipaksa ala dzalika, atas ucapan kufur tadi. Lakin fa'alahu min ajli tamai dunia, namun dia mengucapkannya karena ya, ketamakan dia terhadap dunia, au mudaratin nas, atau karena basa-basi, wa muwafaqatihim, atau karena ingin mencocoki mereka. Fahada kafirun, ini orang kafir berdasarkan penegasan ayat, dzalika bi'annahum istahabbul hayatad dunia alal akhirah, yang demikian karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, terus Marwanto, al-halatu tsalitsah. An fa'ala al-kufra wa syirka, nah, muwafaqatan bi'ahlihi wa huwa la yuhibbuhu wa la yaqtadiru bi qalbihi wa innama fa'alahu shuhhan. Shuhhan bi baladihi. Shuhhan ini maknanya al-hirs. Ya, semangat membela tanah negerinya au malihi au ha qalatu arwiatu an yaqala dzalika mazihan wala iban kama hasala minan nafari al madhkurina wa hadha yaqulu kafiran bin nas ayatin karimah. Nah, keadaan yang ketiga, yang mengucapkan kalimat kekufuran, manfa'al kufra wa syirkah, siapa yang melakukan perbuatan kekufuran, kesyirikan, muwafaqatan li ahlihi, karena ingin menyesuaikan diri dengan pelaku kesyirikan, pelaku kekufuran, wa huwa la yuhibbuhu, dalam keadaan dia tidak menyukainya, tidak menyukai perbuatan kekufuran tadi, wa la ya'taqidu bi qalbih, tidak meyakini dengan kalbunya, wa innama fa'alahu syuhhan bi badani, namun dia melakukannya karena semangat membela negerinya au malihat hartanya atau asyirati keluarganya. Halatul rabi'ah, keadaan yang keempat, an yaf'ala dzalika mazihan, dia melakukannya karena bercanda au laiban, main-main, ya, kama hasala minan nafari al-madhkurin, sebagaimana pada kelompok yang tadi disebutkan yang dari perang Tabuk, ya, wa hakadha yakunu kafiran binasil quran binasil ayatil karimah, maka yang seperti ini kafir berdasarkan penegasan dari ayat ayat yang mulia di Al-Quran. Nah, buat kita. Kelima, ayakula dzalika mukrahan, dia mengucapkannya kalimat kufur karena dipaksa, la mukhtaron, bukan karena ada memilih, ya, bukan karena dia oh ini memilih demikian. Wah, hatinya tetap tenang dalam keimanan, fahada murakhas, maka yang seperti ini diizinkan lahu bagi dia untuk mengucapkan kalimat kufur fidzalik daf'anil ikrah, dalam rangka menolak paksaan yang menimpa dia tadi. Amal ahwal al-arba al-madiyah, adapun keadaan yang keempat yang lalu, ya, yang keempat semuanya ini 1, 2, 3, 4 fa'inna sahibaha yakfuru, semuanya ini kafir 1, 2, 3, 4 kama sarahat biya al-ayatu, sebagaimana ditegaskan oleh ayat, Wa fi hadza raddun, dan dalam hal ini juga terdapat sanggahan alaman yaqul, bagi orang yang menyatakan innal insana la yuqamu alaihi bil kufur, sesungguhnya seseorang tidak diponis dengan kekufuran walau qala kalimatul kufur, walaupun dia mengucapkan kalimat kekufuran, au fa'ala af'alul kufur, atau dia melakukan berbagai tindakan kekufuran, hatta yu'lama, hingga diketahui ma fi qalbihi, apa yang ada di kalbunya. Wa hadza qaulun batilun, ini ucapan yang batil, mukhalifun linusus, menyelisihi dalil-dalil. Ya. Wa huwa qaulul murji'ati ad-dalali, inilah perkataannya kaum murji'ah yang sesat. Nah, Pak Ahmad. Ada al-shaykhu rahimahullah ta'ala wa'idatan azimatan fi'l-ikrahi alladhi ya'daru bihi alladhi yu'daru bihi alladhi yu'daru bihi alladhi la yu'daru bihi aytukor aytukorak wa ma'lumun anna insana la yu'daru inda alam amali al-alami wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun alaiha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik. Dzakara Syekh, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan qaidatan hadimatan, sebuah kaidah yang besar, fil ayati, di ayat ini, alladhi yu'dharu bihi walladhi la yu'dharu bihi, terkait orang yang diberi dispensasi uzur maupun yang tidak diberi uzur, ya, terkait ucapan atau perbuatan kekufuran, haitsu qala, di mana beliau berkata wa ma'lumun anal insan la yukrahu illa alal amal awil kalam, padahal sesuatu yang diketahui bahwasanya seseorang tidaklah dia dipaksa kecuali pada perbuatan atau ucapan, wa ma aqidatul qalbi ataupun qalbu fala yukrahu ahadun alaiha, tidak ada seorang pun yang dipaksa pada urusan hati. Ya, selawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai ditulis oleh Syekh Biqalam, lihat intaha Biqalam, ini berarti ini bukan tafriq, bukan manuskrip, ya, ini memang tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan. Biqalami Shalih Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita selama 18 pertemuan. Insyaallah tahun depan kita lanjutkan dengan kajian kitab yang baru, nanti kita akan teruskan insyaallah setelah makan bersama Ustaz Abu Aqilah, Ustaz Marwan. Ah, tafadhol.